Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wassaral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asirul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembacaan fasal fil hijrah ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasal tentang hakikat hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dijelaskan oleh al-imam al-hafidh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwasanya hakikat hijrah kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka mungkin sekarang sekedar tinggal tanda-tanda atau rambu-rambu jalan, namun tidak tersisa kecuali hanya namanya. Atau metodologi yang harus ditempuh. Tidak ditinggalkan dengan niat untuk menempuh jalan, menempuh manhaj metodologi tersebut, kecuali sekedar goresannya semata. Atau hakikat hijrah kepada Rasul alaihi salatu wasalam tinggal seperti mahajjah, syarat yang terang namun terkena hembusan angin yang membawa debu-debu tebal sehingga menutupi gambarannya, yang sudah diserang oleh banyak musuh dari segala penjuru sehingga menenggelamkan mata airnya. Orang yang mau berhijrah kepada Rasul akan menjadi orang yang gharib, asing di tengah-tengah hamba-hamba Allah. Dia akan terkucilkan di setiap negeri, terasa jauh meskipun tempatnya itu dekat, merasa sendirian dengan banyaknya tetangga. Dia merasa gersang, tidak betah dengan apa yang membuat manusia itu senang. Sebaliknya dia justru senang dengan apa yang membuat manusia itu resah, gelisah. Ini diuraikan oleh al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah untuk menjelaskan pada kita bahwasanya hijrah kepada Rasul itu sudah hilang di tengah-tengah manusia. tanda-tandanya itu sudah hilang. Seperti ditutupi oleh debu yang terbawa angin, sehingga sulit dikenali. Jalannya sulit, sehingga sedikit yang bisa menempuhnya. Itu kalau orang mau berhijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika seorang berhijrah dengan sungguh-sungguh kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapati banyak risiko. Dia akan dicela oleh manusia karena menyelisihi pendapat-pendapat mereka. Akan diolok-olok oleh manusia karena kebodohan mereka, karena hawa nafsu mereka. Dan akan dilemparkan padanya berbagai macam tuduhan-tuduhan dan prasangka-prasangka. Karena semua pandangan mata nanti akan tertuju pada dirinya. Karena dianggap aneh. Dia memegangi sunnah di tengah masyarakat yang menjamur di tengah-tengah mereka berbagai macam kebid'ahan. Amalan-amalan kesyirikan. Kemudian dia menegakkan sunnah, dia mengamalkan sunnah. Maka dia akan menjadi sosok yang asing. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, nahnu wa iyyakum namutu fama aflaha indal hisab man nadima. Kita dan kalian semuanya yang nanti kita akan mati, akan mengalami kematian. Maka alangkah beruntungnya di saat terjadinya hisab, perhitungan amal, orang yang mau menyesali dosa-dosa dan kesalahannya. Orang yang mau berhijrah, meninggalkan dosa-dosa, kemaksiatan, memegangi bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Wal maqsudu anna hadhihi hijratan nabawiyyata sya'nuha sadid wa tariquha ala ghairil mu'tadi ba'id. Maka intinya bahwasanya hijrah nabawiyah, makna hijrah nabawiyah yang hakiki itu urusannya itu sadid, berat, bukan mudah. Jalan yang harus ditempuh bagi orang yang tidak terbiasa, enggak ada kerinduan untuk menempuhnya, itu sangat jauh. Dikatakan oleh seorang penyair, ba'idun ala kaslan audi malalah ama alal mustaqi fahuwa qarib. Jadi jalan hijrah kepada Rasul itu akan terasa jauh bagi orang yang malas. Audil malalah, atau orang yang mudah bosan, tidak teguh, tidak komit. Amma alal mustaq fahuwa qarib. Adapun bagi yang rindu kepada hijrah menuju Rasul alaihi salatu wassalam, maka jalan hijrah itu terasa dekat, singkat. Adapun bagi orang-orang yang malas atau tidak ada semangat untuk berhijrah, maka hijrah itu jalannya sangat sulit, terjal, jauh, berat. Karena harus menyelisihi adat kebiasaan masyarakatnya. Adapun bagi orang-orang yang memang sungguh-sungguh rindu kepada ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, maka jalan yang dirasa jauh, terjal, sulit, berliku-liku bagi orang yang malas, enggak punya ghirah, maka akan terasa dekat saja, terasa ringan. Wala amrullah ma hiya illa nurun yatala'la walakin anta dhulamuhu wa badrun adaa masariqal ardi wa magharibaha walakin anta ghaimuhu wa qatamuhu. Wa min halun adbun safin wa anta kadiruhu. Wa mubtada'un lahu khabarun adhim walakin laisa indaka khabaruhu. Maka dikatakan oleh al-imam Ibnu al-Qayyim al-Jauzi rahimahullah tentang hakikat hijrah, maka sungguh demi Allah, tidaklah hijrah itu kecuali dia itu ibaratnya cahaya yang bersinar, gemerlap, menerangi segala penjuru. Akan tetapi anta dhulamuhu, tetapi justru kamu sendiri yang menggelapkannya, meredupkannya. Kalau hijrah itu seperti cahaya yang berkelap-kelip, terang, benderang, justru kamu yang membuatnya gelap, dirimu sendiri yang membuatnya gelap. Hijrah itu ibarat bulan purnama yang menyinari ujung timur belahan bumi dan juga ufuk baratnya. Akan tetapi justru kamu yang menjadi mendung penghalangnya dan debu yang menutupinya. Hijrah itu adalah mata air yang tawar, jernih. Justru kamu sendiri yang membuatnya keruh. Hijrah itu diibaratkan seperti mubtada di dalam ilmu nahwu, kata benda yang jatuh di awal kalimat. Dia itu ibaratnya mubtada bagi khabar yang besar, berita yang besar. Akan tetapi justru kamu yang tidak memiliki beritanya. Kalau hijrah itu adalah sesuatu yang akan diberitakan dengan berita yang besar, tapi kamu enggak memiliki beritanya. Sehingga seseorang yang menyatakan sulit untuk berhijrah kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka sebenarnya kesulitan itu adalah dia sendiri yang membuatnya sulit. Kalau seseorang menyatakan hijrah itu jalannya terjal, jauh, dia sendiri yang membuatnya jauh. Hijrah itu adalah ibarat malam yang gulita, yang gelap, kamu yang membuatnya gelap. Karena hijrah itu ibarat seperti cahaya yang berkilau, yang gemerlap. Fasma'il an sa'na hadhihi al-hijrati wa dilala 'alayha wa hasib ma bainaka wa bain Allah hal anta minal muhajirina laha aw al-muhajirina ilaiha. Maka dengarkan sekarang, dengarkan, perhatikan tentang keadaan hijrah dan dalil-dalilnya, kemudian koreksilah antara dirimu dengan Allah. Kamu harus muhasabah antara hubunganmu dengan Allah. Apakah kamu termasuk orang yang meninggalkan hijrah, atau kamu termasuk orang yang menuju kepada hijrah? maka perlu muhasabah. Apakah kita orang yang sedang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, atau justru kita orang yang meninggalkan Allah dan Rasulnya? Koreksi hubungan yang kamu bangun antara dirimu dengan Allah. Kamu hitung, kamu kalkulasi, kamu koreksi. Apakah kamu termasuk golongan yang sudah berhijrah kepadanya, atau sebaliknya berhijrah meninggalkannya? Maka dengan muhasabah nanti kita akan menyadari kita termasuk golongan yang mana. Golongan yang benar-benar ada kerinduan, semangat, kesungguhan untuk berhijrah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, atau sebaliknya golongan yang tidak ada semangat, tidak ada ghirah, tidak ada kesungguhan untuk berhijrah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam secara hakiki. Karena hijrah yang sesungguhnya, kalau kita bisa meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, kemudian kita bisa menjalankan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah dan Rasulnya, itu hijrah yang sesungguhnya. Hijrah dengan hati kita, bukan sekedar hijrah dengan jasad kita. Hijrah yang aridoh, yang insidental, yang hanya sewaktu-waktu terjadinya, bahkan dalam seumur hidup mungkin gak terjadi. Meninggalkan negeri kekufuran, kesyirikan, menuju pada negeri Islam. Justru hijrah yang terpenting, yang continue, terus-menerus, adalah hijrah dengan hati menuju Allah dan Rasulnya. Hijrah dengan hati yang terpenting, bukan sekedar hijrahnya dohir kita, bukan itu. Orang yang telah berhijrah kepada Rasulullah bukan dia yang mungkin secara dohir penampilannya menampilkan sosok yang islami, namun karakter batinnya tidak demikian, bahkan menyelisih, berbeda dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan demikian makna berhijrah. Hijrah itu dibangun di atas dua dasar, cinta dan benci. Cinta apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, benci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga orang yang telah berhijrah meninggalkan sesuatu, maka sesuatu yang dia tuju itu harus lebih dia cintai dari apa yang dia tinggalkan. Orang berhijrah meninggalkan sesuatu, pakaiannya dari membuka aurat berganti dengan menutup aurat, namun keadaan sebelum dia menutup aurat itu justru lebih dia senangi, lebih dia rindukan daripada keadaan sekarang yang telah menutup auratnya. Bukan itu makna berhijrah yang sesungguhnya. Dalam perjalanan hijrah kita kepada Allah dan Rasulnya, kita dihadapkan dengan tiga tantangan: jiwa kita, hawa nafsu kita, dan syaitan yang menjadi pendamping kita, yang senantiasa mengajak kepada apa yang menyelisihi apa yang dicintai dan ridho oleh Allah. Maka ini tantangan besar bagi seorang yang muhajir ilallah wa ila rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita perlu mengetahui definisi hijrah kepada Rasul yang sesungguhnya. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah Fahaddu hadihil hijrati safarun nafsi. Dalam naskah yang lainnya, safarul fikri fi kulli mas'alatin min masailil iman wa manzilin min manazilil qulub wa hadisatin min hawadisil ahkam ila ma'dinil huda wa manba'in nuri al multaqa min famis sadiqil masduq alladhi wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka batasan hijrah ini, definisi hijrah kepada Rasul yang sesungguhnya adalah safarnya jiwa kita atau safarnya pemikiran pada setiap permasalahan dari permasalahan-permasalahan keimanan. Atau setiap tahapan dari tahapan-tahapan hati, perjalanan hati. Atau penjelajahan pikiran kita pada setiap kejadian dari kejadian-kejadian yang terkait dengan masalah hukum menuju kepada ma'dinil huda, kepada tambang petunjuk, kepada sumber cahaya yang terambil dari lisan as-sadiqul masduq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disifati oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Apa yang dia sampaikan tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat hijrah. Kalau pemikiran kita dalam membahas setiap masalah dan masalah keimanan membahas setiap hukum dari hukum-hukum agama, membahas tentang seluk-beluk hati dan penyakit-penyakitnya, itu merujuknya kepada tambang petunjuk. Itulah hakikat hijrah. Kalau merujuknya kepada sumber cahaya yang benar-benar diambil dari lisan as-sadiqul masduq yang disifati oleh Allah Jalla wa'as dalam firman-Nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itulah batasan hijrah, definisi hijrah. Berada di sini safarnya jiwa atau safarnya pemikiran kita dalam satu masalah dan masalah-masalah keimanan, itu enggak boleh keluar dari tambang petunjuk, enggak boleh keluar dari sumber cahaya. Kalau sudah keluar dari batasan tersebut, maka enggak masuk dalam definisi hijrah kepada Rasul. Kalau merujuknya kepada hawa nafsu misalnya, kalau merujuknya kepada perasaan misalnya, kalau merujuknya kepada pendapat-pendapat manusia misalnya, ketika pendapatnya, gagasannya, pemikirannya yang keliru dalam masalah iman, masalah hukum, bertentangan dengan sabda as-sadiqul masduq, kemudian dia tidak mau tunduk kepada apa yang disampaikan oleh sadiqul masduq, maka itu bukan hakikat orang yang telah berhijrah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika hatinya enggak mau tunduk kepada bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, Meskipun dia telah mengaku sebagai seorang yang muhajir ilar rasul, hakikatnya dia itu adalah orang yang justru meninggalkan rasul alaihi salatu wassalam. Sampai kita benar-benar tunduk, patuh kepada ajaran rasul alaihi salatu wassalam dalam segala perkara dan segala urusan kita. Bahkan dalam segala yang kita perselisihkan, ketika sudah dihadapkan kepada bimbingan rasul, maka di saat itu perasaan, di saat itu pendapat-pendapat manusia itu harus dibuang jauh-jauh. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, fakulu mas'alatin tala'at 'alaiha samsu risalatihi wa ila faqdi biha fi bahrid dulumat wa kullu shahidin addalahu hadzal muzaki wa ila fa'uddahu min ahli raib wa tuhamat fa hadza haddu hadzal hijrah. Maka setiap masalah adalah apa yang sudah diterangi oleh cahaya risalah rasul alaihi salatu wasallam. Itu yang harus kita pegang, yang kita harus mutamassik, berpegang teguh dengannya. Kalau tidak, maka buang ke dalam lautan kegelapan. Kalau masalah itu adalah masalah yang areanya itu sudah tidak diterangi oleh cahaya risalah beliau, buang jauh-jauh ke laut kegelapan. Kalau sudah datang cahaya risalah Rasul alaihi salatu wasalam dalam permasalahan yang kita bahas, sudah sami'na wa ata'na, tunduk, patuh. Jalankan sesuai dengan kemampuan maksimal kamu. Jangan kamu dahulukan perasaanmu, jangan kamu dahulukan hawa nafsumu, jangan kamu dahulukan ara'ur rijal, pendapat-pendapat manusia, di hadapan cahaya risalah Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau ingin menjadi orang yang benar-benar berhijrah kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Dan ini bukan perkara yang mudah. Mudah memang bagi yang diberi kemudahan oleh Allah. Nah, namun bagi orang yang kaslan, audi malalah, bagi orang yang malas atau orang yang mudah bosan dengan satu keadaan, itu adalah hal yang sangat jauh, hal yang sangat sulit, hal yang sangat berat. Maka setiap saksi adalah yang sudah direkomendasi adil oleh al-muzaki, orang yang memberikan tazkiyah, yaitu rasul, sesuai dengan sunnah-sunnahnya. Kalau tidak, maka masukkan dia dalam daftar orang-orang yang diragukan, orang-orang yang tertuduh. Kalau keluar dari apa yang telah direkomendasikan oleh Rasul, kemudian dia menyatakan dalam suatu permasalahan, oh menurut saya, pendapat saya begini, begini. Dan yang direkomendasikan Rasul ini demikian, demikian. Oh tidak, kalau menurut saya, sudah masukkan dia dalam golongan orang yang tertuduh, orang yang diragukan. Kenapa? Berseberangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.